Apakah beza infak dan zakat, Ustaz? Infak maknanya berbelanja, dia umum. Zakat maknanya yang wajib di atas kita. Ada kala belanja kita sunat, macam malam tadi. Tadi kita beri dalam tong, orang kutip dia tak? Infak juga, fi sabilillah. Tapi itu sunat. Zakat juga infak, tetapi wajib.